Saat ini, Anda sedang mendengarkan tausiah dari Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Anda juga bisa membantu dakwah kami melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Baja TV. Diulang, melalui Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Baja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini, saya Buya mau tanya, kelahiran anak bayi sekarang tuh jarang pada mau sunat, Buya. Sebentar, kelahiran? Bayi yang perempuan sekarang bedanya tuh gak mau nyunatin gitu, Buya. Mau nggak mau nyunat. Nyunat. Bayi perempuan. Nah, maksudnya gimana, Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khitannya bayi perempuan. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan ini juga seiring dengan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah, kecuali mazhab Malik. Mazhab Imam Syafi'i bahwa khitan itu wajib bagi laki dan perempuan. Harus paham. Biarpun wanita, anak gadis wajib dikhitan. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i yang kuat juga, wanita tidak wajib dikhitan. Kalau laki mutlak dalam mazhab Syafi'i, laki wajib dikhitan. Kalau mazhab Imam Malik, adalah sebuah kemuliaan saja laki itu dikhitan. Dan berbedanya mazhab ini adalah penting untuk umat yang berbeda-beda. Kalau seandainya tiba-tiba seorang juru dakwah santri Al-Bahjah ini pergi ke mana, Australia atau kemana, ke Eropa sana, tak taunya ada 6.000 orang masuk Islam mau pakai mazhab Syafi'i, khitan masal, nyungsep yang khitan nanti, ya kan? Tidak pernah ada dengar khitan masal. Ternyata mazhab Malik yang suka-suka nyicil khitannya, tidak khitan pun perlahan nanti. Jadi mazhab Syafi'i ya mengatakan khitan hukumnya wajib bagi kaum pria mutlak. Dan bagi wanita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kaum wanita adalah wajib dikhitan, anak gadis wajib dikhitan, dan untuk mendapat yang kedua tidak. Nah, seandainya ada di antara bapak ibu ini tidak mengkhitan anak gadisnya, tidak sampai masuk bab dosa menurut pendapat yang kedua. Akan tapi pendapat yang pertama, dikhitan, asalkan dikhitan ini tidak sampai istiqsol. Jadi khitan itu sangat kecil, sangat sedikit, hanya digores saja. Bukan sampai istiqsol, bukan diambil satu organnya yang membahayakan sehingga menjadikan seorang wanita nanti cacat dalam urusan itu. Jadi ada tukang istiqsol itu gak boleh mengambil satu bagian itu yang membahayakan tentang urusan syahwatnya seorang perempuan sehingga bisa hilang. Jadi yang adalah khitan itu adalah menggores. Nanti bagian tukang khitan sudah mengerti. Dan hendaknya ini harus dibudayakan. Makanya kita beberapa waktu yang lalu diskusi tentang bidan-bidan ini, tak suruh belajar ilmu khitan dan buka khitan perempuan nanti setelah itu. Khitan anak gadis, jadi sedikit sekali, hanya digores begitu saja, menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, perintah dari Nabi SAW, dan lakukan, dan tidak susah. Dan alhamdulillah kita dapat berita bahwasanya ada anak-anak kita yang ada di Fakultas Kedokteran, ternyata ada khitan bagi perempuan, pendidikan khitan untuk perempuan. Dan jangan dengar orang barat yang mengatakan khitan adalah penistaan kepada perempuan dan sebagainya, dan sebagainya. Karena mereka tidak senang khitan, dan itu hanya untuk mengumbar syahwat dan hawa nafsunya. Khitan tidak apa-apa, seorang wanita dikhitan, menurut pendapat yang pertama hukumnya wajib. Kalau ternyata ibu punya anak-anak tidak dikhitan, sudah, serahkan kepada Allah dan tidak dosa. Cuman sebaiknya selagi masih mungkin, ya, anak kecil tentunya itu adalah dikhitan, dan khitan itu adalah hanya menggores begitu saja. Digores begitu saja wilayah tertentu, tukangnya lebih tahu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tausiah bersama Buya Yahya. Ikuti tausiah lainnya di Radio Ku Network dan di Al-Baja TV.